Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Senin pagi di Pondok Pesantren Donasi Ilmu di Desa Katumbuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia yang mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di gelombang 88 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan di mana pun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Surat Tiga dan sekitarnya, Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa UPI TV dimanapun Anda berada. Materi kali ini akan menyelesaikan pembahasan tentang anak dan rukun Islam, yaitu bagian yang kelima setelah kita menjelaskan tentang rukun Islam yang keempat berkenaan dengan zakat. Saat ini kita akan memasuki rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan haji kemana Bu? Ke Baitullah. Baitullah itu di mana? Baitullah itu di Mekah. Baitullah itu di Mekah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ibadah haji itu merupakan salah satu perintah agama Islam bagi pemeluknya yang mampu. Jadi di sini yang diwajibkan adalah yang mampu. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji buat siapa yang mampu. Buat siapa yang mampu. Berarti kalau yang tidak mampu berarti tidak nombor, tidak wajib. Nah, sekarang kita kira-kira mampu atau tidak. Kemampuan itu adalah dari dua sisi minimal. Pertama, kemampuan finansial, kemampuan uang, okay. Yang kedua, kemampuan apa? Kemampuan fisik. Ada kemampuan uang, ada kemampuan fisik. Kemampuan uang, ya punya biaya. Kita tahu gak, yang namanya ONH di Indonesia itu mahal atau tidak, Bu? Mahal. Berapa juta? 35 nomor. Kayaknya orang tahu budut gitu, Bu. Kayaknya mudah terus, Bu. Ya. Kapan, Bu? Biaya ONH ini, Bu? Mudun. Ini adalah kemampuan. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang sebenarnya mampu, tapi dia tidak mau. Wonten tiyang sing mau tapi mboten mampu. Wonten sing mampu tapi tidak mau sing saya sing kudini kuku sing mampu dan mau iku sing kadang-kadang mandan angel boleh-boleh din kuku-kuku kadang-kadang kita sulit nyarinya. Ada orang yang mampu tapi tidak mau, ada orang yang mau tapi tidak mampu. Tapi kadang-kadang ada orang yang sebenarnya mampu, pura-pura tidak mampu. Kalau orang betul-betul serius ingin berangkat haji, maka dia akan menabung. Dia akan menabung, walaupun mungkin tidak sampai tabungannya. Tidak apa-apa, yang penting sudah niat. Kalau misalnya kita sudah niat, walaupun akhirnya kemudian tidak bisa berangkat, tidak apa-apa. Ada sebagian orang mendapatkan pahala amalan dengan niatnya, walaupun dia tidak melakukannya. Contohnya itu, orang yang sudah berniat ibadah haji, sudah menabung, kemudian ternyata kedahuluan usia, alias meninggal dahulu sebelum tabungannya cukup. Kalau dia serius, dengan izin Allah, dia mendapatkan pahala berhaji walaupun belum pernah haji. Nah, panjenengan ini, ibu, sudah niat apa dereng? Sampun niat apa dereng? Serius apa mboten? Sampun nabung apa dereng? Alhamdulillah. Ketone sing sampun positif gue sing nabung gue. Niatnya tau is niat, tapi nabungnya dereng. Berarti niatnya dereng serius loh. Soal entong duit ya ora ketang. Setiap bulan itu mengeluarkan nabung 10.000. Ustaz 10.000 sih kapan boleh gudun? Tadi kan sudah saya katakan, yang penting awalnya adalah niat. Kalau kita niatnya serius, kita akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau misalnya kita nabung saja enggak, katanya kok serius, nabung aja enggak. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi berhaji itu bagi mereka yang mampu dan kewajibannya cuma sekali dalam seumur hidup. Berarti kalau misalnya sudah sekali tidak boleh lagi, Ustaz? Boleh, tapi hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Berarti yang wajib itu cuma sekali seumur hidup. Adapun setelah itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, atau seterusnya, itu hukumnya adalah sunnah. Sehingga kalau dikerjakan, tetap insya Allah dapat pahala. Sudah. Nah sekarang kaitannya antara anak dengan rukun Islam yang kelima ini, yaitu ibadah haji, maka tergantung kondisi kita. Apakah kita termasuk yang mampu atau tidak? Seandainya kita termasuk yang orang-orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan lebih dalam masalah harta, maka satu, kita berangkat dulu, kitanya, orang tuanya berangkat dulu. Kalau misalnya masih ada kelebihan, maka gak apa-apa, bagus saja anak kita diajak ikut berangkat berhaji dan berumrah. Walaupun masih kecil, Ustaz, walaupun masih kecil, tidak mengapa. Kalau memang kita mampu. Ada sebagian orang memang memiliki rezeki yang sangat berlebih, sehingga untuk dipakai haji 7 kali pun duitnya si anak masih ada. Gak seperti kita-kita ini, kadang-kadang dipakai sekali saja boleh mikirkan lama sekali. Ada sebagian orang memang duitnya banyak sekali untuk menghajikan dia, anaknya, cucunya sekalipun itu cukup. Nah kalau misalnya termasuk orang-orang yang seperti itu, maka bagus mengajak anak untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Walaupun masih kecil, iya walaupun masih kecil. Walaupun masih kecil, kalau memang kita mampu diajak saja. Kenapa Ustaz? Karena ketika anak-anak itu pergi beribadah haji, dia akan melihat pemandangan-pemandangan yang luar biasa yang akan membekas dengan izin Allah di hati. Dia akan melihat orang-orang yang tawaf di sekeliling apa? Ka'bah. Yang jumlahnya ribuan, bahkan mungkin jutaan. Semuanya satu alur mengelilingi Ka'bah. Kemudian ada juga yang mereka melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian melihat orang-orang yang wukuf di mana? Di Arafah. Yang mabit di Mina dan Muzdalifah. Semuanya dengan satu pakaian yang sama. Dengan kain ihram yang sama. Tidak ada bedanya antara yang kaya dengan yang miskin. Antara pejabat dengan rakyat biasa. Tidak ada bedanya antara yang kulitnya hitam dengan yang kulitnya putih. Tidak ada bedanya antara yang matanya sipit sama yang tidak. Semuanya sama. Pemandangan yang seperti ini tentu akan membekas di dalam jiwa anak yang masih suci. Seandainya anak itu dalam keadaan suci, belum terkotori oleh noda-noda, dosa dan maksiat, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pengalaman rohani tadi akan ikut mencetak perilaku dia di masa yang akan datang. Selain dia melihat dengan matanya, dia juga mendengar. Selalu dia di dalam ibadah haji mendengar ada orang bertalbiyah. Talbiyah itu adalah syiarnya haji, yaitu ungkapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus itu yang dia dengarkan di dalam kesehariannya. Tidak ada yang lain yang masuk ke dalam telinganya kecuali zikir, kecuali bacaan Al-Qur'an. Dia tengok kanan orang sedang berzikir, dia tengok kiri orang sedang sholat, dia tengok depan orang sedang membaca Al-Quran, dia tengok belakang orang sedang duduk bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemandangan yang dia lihat, zikir-zikir suara-suara zikrullah yang dia dengar, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan mempengaruhi jiwa anak kita. Itu efeknya buat anak kita. Adapun buat kita sebagai orang tua, maka kita akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena yang membiayai anak kita berangkat berhaji adalah kita. Makanya kita pun akan mendapatkan pahala. Makanya diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada suatu hari di musim haji ada seorang ibu yang membawa anaknya berhaji. Masih kecil. Bahkan diceritakan itu anaknya masih agak bayi gitulah, ya sekitar balita atau batita. Di bawah umur 5 tahun atau di bawah umur 3 tahun. Dia ajak berhaji. Kemudian di tengah-tengah haji, wanita tersebut penasaran, pengen tahu apakah kira-kira hajinya anak kecil ini dianggap dan mendapatkan pahala atau tidak. Maka ketika ada kesempatan ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tentunya kesempatannya tidak semudah yang dibayangkan, karena saat itu yang berhaji pada zaman beliau ada sekitar 100.000 orang. Jadi tidak setiap kesempatan mungkin mudah ketemu dengan Nabi SAW. Ketika ada kesempatan ketemu sama Nabi SAW, langsung ibu itu mengangkat anaknya. Mengangkat anaknya diperlihatkan di hadapan Nabi SAW, sembari ibu itu bertanya, ya Rasulullah alihada hajj. Wahai Nabi, apakah anak ini mendapatkan pahala haji? Ini pertanyaannya si ibu tadi. Wahai Rasul, apakah anak kecil ini mendapatkan pahala haji? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Napa bu na'am? Nggih. Nah, iya. Na'am itu artinya iya. Iya, anak ini dapat pahala. Walaki ajrun. Nah, ini Kata Nabi SAW, anak ini dapat pahala dan kamu juga mendapatkan pahala. Berarti yang mendapatkan pahala itu bukan cuma anak kecilnya saja, tapi juga orang tuanya mendapatkan pahala. Kenapa? Karena orang tuanya mau mengeluarkan biaya untuk mendidik anaknya berhaji. Ini bagi yang mampu. Ini bagi yang mampu. Nah, sekarang kalau misalnya belum mampu, bagaimana Ustaz cara mengajarkan ibadah haji kepada anak? Bagaimana cara mengenalkan haji kepada anak seandainya anaknya seandainya dia ini dari berasal dari keluarga yang tidak mampu? Alhamdulillah, sarana sekarang banyak. Paling tidak kalau memang kita punya sedikit rezeki, kita belikan buku tentang ibadah haji. Di situ ada gambarnya, gambar Ka'bah itu seperti apa, gambar Safa dan Marwah, kemudian di Arafah, kemudian di Muzdalifah, di Mina, kemudian ketika orang melempar jumrah. Jadi sambil dijelaskan kepada anak, enggak mesti anak itu paham betul, yang penting dia itu sudah punya gambaran, sudah punya wacana bahwasanya saya ini beragama Islam. Dan orang Islam itu punya kewajiban untuk pergi ke tempat yang namanya Mekah, yang di dalamnya ada sebuah bangunan yang dibungkus dengan kain hitam warnanya Ka'bah. Itu minimal anak tahu seperti itu. Jadi ketika anak masih kecil, minimal dia punya gambaran. Jangan sampai anak-anak kaum muslimin ketika melihat Ka'bah itu tidak tahu bahwasanya itu adalah Ka'bah. Ini jangan sampai. Atau dia tidak tahu bahwasanya kita kaum muslim itu punya kota yang istimewa namanya kota Mekah dan juga kota Madinah. Maka kalau misalnya kita kurang mampu dari sisi harta, kita nggak bisa mengajak anak kita untuk berhaji, maka kita berusaha untuk mengenalkan kepada anak-anak kita dengan buku yang bergambar. Atau misalnya alhamdulillah sekarang banyak VCD, ya, banyak video yang menjelaskan bagaimana ritual ibadah haji. Kita setelkan supaya anak melihat, sehingga tergambar di dalam benaknya ibadah-ibadah tersebut. Dia bisa melihat bagaimana orang bertawaf di sekeliling Ka'bah. Dia bisa melihat bagaimana orang bersa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian dia bisa melihat bagaimana jutaan manusia berwukuf di Arafah. Mereka semua duduk bersimpuh di hadapan Allah, berdoa, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah seandainya kita termasuk orang yang kurang mampu. Juga di antara cara kita menanamkan pengenalan tentang ibadah haji ini, kita bisa mengenalkan ketika anak sedang sholat. Nah, kalau anak sholat itu kan disuruh menghadap kemana, Bu? Menghadap ke kiblat. Jadi kalau misalnya anak sholat menghadap ke utara, atau ke selatan, atau ke timur, itu kan kita harus meluruskan. Ya. Kita harus meluruskan, mengatakan pada anak kita, nak, kalau sholat bukan menghadap ke utara, kalau sholat bukan menghadap ke timur, kalau sholat bukan menghadap ke selatan. Kita di Indonesia sholatnya menghadap ke barat atau barat laut. Ditanya, loh kenapa pak? Kenapa kok kita nggak boleh sholat menghadap ke utara? Kenapa kita harus sholat menghadap ke barat atau barat laut? Kenapa kok kita sholatnya harus menghadap ke barat atau barat laut? Ada apa di sana? Dijelaskan sama anak. Oh nak, kita ini orang Islam, kalau sholat menghadap ke barat atau barat laut, karena di sana ada Ka'bah itu apa? Ka'bah itu adalah kiblatnya orang-orang Islam. Oh, bagaimana ceritanya tentang Ka'bah? Nah, anak itu dibikin penasaran, berusaha untuk mengenal, mengetahui apa itu Ka'bah. Ka'bah adalah sebuah bangunan yang pondasinya diangkat oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salam dan juga oleh putranya Nabi Ismail alaihi salam. Jelaskan sama anak kita. Ka'bah diantaranya adalah simbol persatuan diantara kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin di dunia ini ketika sholat menghadapnya ke satu tujuan, yaitu Ka'bah ini. Nah, tidak ada orang yang menghadap ke selain Ka'bah. Nah, yang seperti ini ditanamkan ke dalam jiwa anak kita. Ah, setelah dia tahu tentang Ka'bah, dia tahu tentang Mekah, dia tahu tentang Madinah, kemudian kita tahu hari ini, kamu pengen haji enggak? Aku pengen. Kenapa? Karena ibadah ini adalah pahalanya besar sekali. Orang ketika beribadah dengan ibadah ini, dia akan mendapatkan pahala, dijamin masuk surga seandainya hajinya mabrur, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahala lain kecuali surga. Kemudian juga dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita jelaskan itu kepada anak, anak jadi kepengin. Ketika anak kepengin, "Loh, bagaimana caranya, Pak, Bu? Saya pengin berhaji." Caranya harus ada duitnya. "Loh, duitnya dari mana?" "Ya nabung, Nak, dari sekarang." Nah, inilah yang saya katakan, kita mengenalkan ibadah haji dan menanamkan kecintaan tentang ibadah haji kepada anak kita sejak kecil. Jadi anak itu biasa untuk menabung. Menabung itu bukan hanya sekedar untuk beli sepeda. Menabung bukan hanya sekedar untuk beli tas. Menabung bukan hanya sekedar untuk beli HP. Tapi anak itu dilatih menabung. "Ini, Nak, kamu nabung untuk haji." Itu Masya Allah. Dan ini tentunya harus dicontohi sama siapa? Sama orang tuanya. Ada sebagian orang tua, bapak-bapak sebenarnya mampu untuk berhaji, tapi uangnya dibakari setiap hari. Buat apa, Bu? Buat ngerokok. Buat ngerokok. Itu mungkin di antara ibu-ibu masih ada yang suaminya masih merokok. Kalau sehari saja satu bungkus, satu bungkus berapa harganya? 10.000. Padane sing murah bae 10.000. Kan ada yang mahal, ada yang lebih murah lagi, yang pertengahan 10.000. Kalau misalnya 10.000 dia bakar setiap harinya. Andaikan yang 10.000 itu setiap hari ditabung, satu bulan dapat berapa? 300.000. 300.000 dikalikan satu tahun, pinten? 3.600.000. Dikalikan 10 tahun, pinten? 36 juta. Bisa memangkat gaji, Mbok? Bisa. Kayak gitu kok katanya tidak mampu. Seandainya dia mau menyisihkan saja rokok yang setiap hari dia bakari itu. Dia nabung setiap hari 10 ribu. 10 tahun dia bisa berangkat haji. Nah, kalau misalnya ngerokoknya sudah 20 tahun, berarti sebenarnya dia bisa memberangkatkan dia sendiri dan istrinya. Ah, nek wis ngerokoknya wis 30 tahun, berarti bisa memangkat siapa? Anake sisa. Dia, istrinya, anaknya. Nek wis patang puluh tahun boleh merokok, berarti dia bisa berangkat beserta dua orang anaknya, kalau anaknya ada dua. Kalau anaknya cuma satu, bisa sama cucunya. Maka ini perlu kita sadarkan buat kita sendiri dan juga kepada teman-teman dan saudara-saudara kita. Kemudian ada catatan penting terakhir, bahwa tadi sudah kita sampaikan bahwa anak kecil ketika berhaji itu dia akan mendapatkan pahala. Tapi apakah sudah gugur kewajibannya dari ibadah haji yang hukumnya wajib? Para ulama mengatakan belum. Jadi kalau misalnya anak itu berangkat, kita ajak berangkat haji, misalnya usianya masih 4 tahun, berarti kan belum balig. Belum apa? Belum balig. Atau 5 tahun pun belum balig. Misalnya anak itu masih TK, kita ajak berhaji, apakah dia dapat pahala? Dapat pahala. Tapi apakah sudah gugur kewajibannya? Maksudnya tidak wajib haji lagi nanti kalau sudah besar? Menurut mayoritas ulama, belum gugur kewajibannya. Alias nanti kalau sudah dewasa, dia harus berangkat lagi untuk menggugurkan kewajiban ibadah hajinya. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. Kata Nabi SAW, "Ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa'alaihi hajjatun ukhra." Kata Nabi SAW, andaikan ada anak kecil yang melakukan ibadah haji, setelah itu dia balig, artinya dia haji ketika kecil belum balig, kemudian setelah itu usianya tumbuh berkembang sampai dia balig, maka saat dia masih berkewajiban untuk menunaikan haji lagi. Wah, Ustaz, ya eman-eman duit deh ya. Kalau orang kaya kan tidak mikir gitu, nggih. Kalau kita ini yang kurang mampu ini ya, mungkin lebih baik nanti kita tabung sampai anak kita sudah menginjak usia balig, dan kalau sudah balik dia berangkat haji, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia sudah teranggap gugur kewajibannya. Tapi kalau berangkatnya sebelum balik sekitar 5 tahun, nah itu maka itu nanti masih ada kewajiban lagi. Yang tadi itu hukumnya cuma sunnah saja. Ketika usianya kecil, ketika usianya belum balik itu dihukumi sebagai ibadah yang hukumnya sunnah. Adapun nanti ketika dia balik, misalnya sudah 13 atau 15 tahun itu biasanya sudah balik, atau 17 tahun bahkan, itu sudah jelas insya Allah dianggap balik, dia berangkat haji, maka saat itu dia sudah gugur kewajibannya, sehingga nantinya tidak wajib lagi untuk berangkat haji. Tidak wajib itu artinya kalau mau berangkat tidak apa-apa, tapi hukumnya tidak wajib. Ini adalah anak dan rukun Islam bagian yang kelima. Kesimpulannya, mengajarkan ibadah haji kepada anak, kalau misalnya kita termasuk orang yang mampu, syukur-syukur kita ajak anak kita untuk pergi berhaji ke Baitullah. Ini kalau kita mampu. Tapi kalau misalnya anaknya itu belum balik, walaupun sudah pernah haji, maka nanti setelah dia balik, setelah dewasa, dia perlu untuk berhaji lagi yang hukumnya wajib. Karena yang kemarin hukumnya hanya sunnah. Adapun bagi mereka yang kurang mampu untuk berhaji atau tidak mampu untuk memberangkatkan dirinya atau anaknya, maka perlu mengenalkan kepada anaknya mulai dari usia dini dengan sarana, entah itu buku bergambar atau dengan video atau dengan yang lainnya. Juga bisa mengenalkan saat sholat dia menghadap kemana, dijelaskan ini adalah nanti kalau kita sudah mampu kita bisa berangkat ke tanah suci di sana nak. Atau juga bisa dengan cara mengajari anak untuk menabung sedikit demi untuk memberangkatkan mereka beribadah haji kelak insyaallah. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silakan. Untuk ibu atau saudari anak di Babakan, bagaimana caranya supaya anak itu patuh kepada orang tuanya dan tidak bandel? Caranya mulai dari kitanya di dalam mendidik anak. Apakah kita sudah betul-betul maksimal di dalam mendidik anak kita atau belum? Apakah kita sudah mengajarkan nilai-nilai Islam sejak dini kepada anak kita atau belum? Ya, kadang-kadang kita kurang memahami adanya sebab dan akibat. Kita cuma melihat akibatnya saja, kita tidak melihat sebabnya. Akibat itu anaknya bandel, sebabnya apa? Kok nggak dicari? Bisa jadi anak itu bandel, nakal, karena orang tuanya kurang memberikan pendidikan yang memadai kepada anaknya. Dari kecil mungkin tidak dibiasakan untuk sholat, kemudian juga kurang dibiasakan untuk bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Orang tuanya pun juga kurang memberikan contoh kepada anaknya. Makanya ada ungkapan, buah itu kalau jatuh tidak jauh-jauh dari pohonnya. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali kalau jatuhnya itu dimakan kampret. Nah, kalau dimakan kampret ya bisa ngenjiwe. Tapi kalau umumnya buah jatuh itu ya paling di bawahnya agak kesana dikit. Artinya apa? Artinya perilaku anak cerminan dari orang tuanya. Maka ini yang pertama harus diintrospeksi, bahwa anak bandel sebabnya apa? Apakah karena orang tuanya yang kurang memberikan pendidikan yang cukup atau karena apa? Ini yang pertama. Mungkin akan mengatakan, oh sudah memberikan pendidikan yang cukup. Mungkin karena pergaulan. Karena apa? Pergaulan. Maka di situ peran orang tua juga memberikan pengarahan kepada anak supaya anak bisa membedakan mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik. Karena kan yang namanya anak-anak itu kan belum memiliki pemahaman yang sempurna, belum memiliki bekal yang cukup untuk membedakan mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Maka inilah peran orang tua mengajarkan anak, ini adalah teman yang baik, ini yang buruk, ini yang boleh kamu jadikan teman, ini yang tidak boleh. Dengan seperti itu insya Allah dia bisa memilah dan memilih. Kemudian yang ketiga adalah masalah doa. Masalah doa. Jangan lupa setelah berusaha mendidik anak dengan baik, kita selalu lantunkan untaian-untaian doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doanya adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan dan keturunan qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu yang menyejukkan pandangan mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami teladan buat orang-orang yang beriman. Atau juga membaca doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah keturunan yang saleh dan salehah. Itu doa yang seyogianya senantiasa dibaca. Semoga Allah mengaruniakan kepada ibu dan juga kepada kita semua keturunan yang soleh dan soleha. Allahumma amin. Buat Mas Hadi di Purbalingga, apa tandanya haji yang mabrur? Tandanya itu adalah perilakunya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu tandanya mabrur. Berarti kalau perilakunya tidak membaik, berarti tandanya hajinya belum mabrur. Contohnya nopok, contohnya berkaji malah tambah medit. Mau berkaji kok malah tambah medit. Setelah berhaji malah pelit, tambah pelit lagi. Itu namanya dia belum berubah menjadi lebih baik. Itu hajinya orang mabrur, itu hajinya mabur tok. Sembarang mabur, numpak motor mabur. Jadi belum mabrur, dikhawatirkan belum mabrur. Atau misalnya setelah berhaji sholatnya masih enggak baik-baik juga. Ya. Setelah berhaji masih suka menggunjing orang lain. Dulu ketika belum haji menggunjing, sekarang tetap menggunjing. Dulu sebelum berhaji dia sholatnya masih bolong-bolong, setelah berhaji sholatnya masih bolong-bolong juga. Yang ibu-ibu sebelum berhaji jarang-jarang pakai kudung, setelah berhaji masih jarang-jarang pakai kudung. Nah itu adalah tanda-tanda hajinya belum mabrur. Yang mabrur itu adalah kalau perilakunya menjadi lebih baik dibandingkan sebelum berhaji. Silakan dari pendengar radio yang lain. Bagaimana menjelaskan kepada anak ketika anak bertanya, Allah di mana? Nah, ini kadang-kadang kan anak bertanya nih, kritis nih. Sudah mulai kritis, Allah di mana? Cara menjawabnya seperti apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu dijelaskan seperti apa adanya. Allah dalam Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu berada di atas arsy. Berada di atas apa, Bu? Arsy. Nah, jadi cara menjelaskan seperti itu. Di mana Pak Allah? Allah itu berada di atas arsy. Nah, anak akan bertanya, arsy itu di mana? Nah, anak akan bertanya, arsy itu di mana? Jawab bahwasanya arsy itu adalah di atas langit yang paling tinggi, langit ketujuh. Jadi di atas kita ini yang kelihatan sama kita ini langit lapis pertama. Nanti di atasnya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit yang ketujuh itu ada samudra. Di atas samudra itu ada arsy. Allah itu berada di atas arsy. Berarti Allah Maha Tinggi. Iya. Makanya setiap kali sholat, ketika sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Apa artinya Subhana Rabbiyal A'la? Maha suci Allah yang Maha Tinggi. Allah itu tinggi. Allah itu Maha Tinggi. Maha tinggi zatnya, Maha tinggi kedudukannya, Maha tinggi sifat-sifatnya. Allah itu Maha tinggi segalanya. Jadi dijelaskan sama anak pelan-pelan bahwa Allah itu adalah berada di atas arsy. Silakan pertanyaan berikutnya. Buat ibu ya, seandainya ada suami istri yang berhaji kemudian istrinya meninggal dunia, itu bagaimana? Kalau memang bisa dihajikan lebih baik. Ya, kalau memang bisa dihajikan itu lebih baik karena belum selesai hajinya. Ya. Karena belum selesai hajinya, maka kalau mampu ya dihajikan saat itu, atau kalau memang tidak mampu ya bisa di tahun berikutnya semampunya, semampu yang bisa dilakukan. Dan saya berharap itu adalah salah satu pertanda husnul khatimah. Salah satu pertanda husnul khatimah di mana orang itu meninggal saat melakukan ibadah. Kemudian yang kedua, kalau misalnya setelah sholat kita diajak salam-salaman itu bagaimana Ustaz? Begini, ya. Pertama, kalau habis sholat itu yang disunnahkan adalah berzikir. Kalau habis sholat itu yang disunnahkan adalah berzikir. Yaitu dengan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabaraka ya jalali wal ikram, sampai akhir. Sampai subhanallah, kemudian 33 alhamdulillah, dan seterusnya. Itu yang disunnahkan. Jadi, itu amalan yang perlu dilakukan setelah sholat. Adapun salaman, itu kalau mau dilakukan, itu bukan habis sholat langsung. Nah, kalau ketemu, pertama kali ketemu, salaman. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau misalnya habis sholat langsung salaman, itu kurang pas. Kurang pas menempatkan ibadah salamannya, itu kurang pas waktunya. Terus bagaimana kalau kita diajak orang salaman? Ya, apakah kita tolak mentah-mentah atau bagaimana? Nah, para ulama di sini menjelaskan, kalau misalnya kita diajak salaman seperti itu, maka tidak mengapa kita sambut salamannya. Ya, tapi kalau bisa nanti setelah selesai dikasih tahu dengan cara yang baik, tentunya dengan cara yang baik. Nuhun sewu, tadi sebenarnya kalau salaman habis sholat langsung itu nuhun sewu kurang pas. Yang dituntunkan oleh Rasul SAW itu adalah salamannya kalau pas ketemu, bukan habis sholat langsung salaman. Secara pelan-pelan disampaikan. Pertama, kita tidak menyinggung perasaan dia kalau ditolak mentah-mentah langsung, dan ini dijelaskan oleh beberapa ulama antaranya Syekh Masyhur Salman dalam kitabnya Al-Qaul Mubin fi Akhtail Musallin. Kemudian dari satu sisi kita tidak menyinggung perasaannya karena menolak mentah-mentah salaman itu, dan dari sisi lain kita juga bisa menyampaikan yang hak kepada orang tadi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Silakan bagi pendengar radio yang lainnya. Silakan pada pendengar radio pas untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Kesempatan yang pertama dari Ibu Aku Berani Selamnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, hidup saya pas-pasan tetapi mempunyai tanah warisan dari bapak saya yang sudah dibagi-bagi. Jika dijual, saya insyaAllah bisa lebih baik. Bapak saya termasuk orang yang mampu berhaji. Tapi yang menjadikan permasalahan adalah orang tua dan juga saudara-saudara saya tidak setuju jika bagian saya dijual. Meskipun saya sudah. Ya, sekarang untuk Ibu di salah tiga, kalau memang tanah itu katakanlah kelebihan, maksudnya itu bukan tulang punggung. Tulang punggung nafkah keluarga. Artinya kalau tanah itu dijual, Anda masih bisa hidup dari penghasilan yang lainnya. Kalau memang seperti itu, bagus seandainya dijual. Bagus seandainya dijual. Ya. Adapun kalau misalnya saudara-saudara tidak setuju, itu kan tanah bagian-bagian siapa? Bagian sendiri, bukan milik orang lain. Kecuali kalau tanahnya orang lain, maka boleh dijual. Tapi kalau itu tanah milik sendiri, milik Anda sendiri, maka tidak mengapa Anda menjual. Masalah keluarga saudara-saudara tidak setuju, maka bisa melakukan pendekatan dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun. Sampaikan kepada mereka tujuan yang mulia ini. Jadi saya jual ini bukan untuk apa-apa. Saya jual ini untuk menunaikan perintah Allah supaya pergi, bisa pergi berhaji ke Baitullah pelan-pelan. Jadi dilakukan lobby. dilakukan lobby kepada saudara-saudara yang lainnya sambil didoakan semoga hati mereka terbuka. Tapi kalau misalnya tanah itu adalah merupakan tulang punggung mata pencaharian, tidak ada yang lainnya, maka saat itu wallahu alam tidak wajib untuk menjualnya, karena itu adalah merupakan inti nafkah satu-satunya buat keluarga. Kalau memang ternyata tidak demikian, masih ada nafkah yang lain, maka bagus untuk dijual. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Terima kasih atas jawabannya. Dan yang kedua dari Ibu Siti ya, dari Tundang Kabupaten Semarang. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, anak saya perempuan yang kuliah di Akademi Perawatan, dan waktu liburan anak saya pulang dengan temannya perempuan non muslim. Sampai di rumah, bapaknya tidak mengizinkan mengajak teman yang tidak sama dengan akidahnya. Lalu bagaimana pula siap saya sebagai ibu Ustaz Muhammad? Ya, untuk ibu yang ada di Semarang, yang seperti ini itu perlu dibicarakan baik-baik dengan suami. Karena berarti kan dalam kondisi seperti ini antara suami dengan istri tidak sepakat di dalam menyikapi temannya anak. Jadi di sini perlu semacam kesepahaman antara suami dengan istri. Di situ nanti suami Pak Anda, Ibu, dan juga suami Anda itu bermusyawarah. Ini anak yang dibawa oleh saudara, oleh anak ibu, putri ibu. Ini anak yang kira-kira bisa didakwahi atau justru akan membawa anak kepada perilaku yang tidak baik, kepada akidah yang tidak baik. Karena kan orang ketika mengenal akidah yang baik, dia berinteraksi dengan orang lain, itu apakah dia akan membawa dampak baik buat orang lain atau justru sebaliknya dia yang akan terbawa. Ini nanti dilihat dari kondisi orang tersebut, apakah dia kuat, punya kepribadian yang kuat, kemudian yang didakwahi itu adalah punya kepribadian yang lemah, mudah untuk diajak, mudah untuk dipengaruhi kepada sesuatu yang lebih baik. Nah ini situasi dan kondisinya dilihat. Tidak satu hukum ya, tidak satu hukum diterapkan ke semua kasus, tidak. Jadi dilihat kasusnya. Maka sekarang Anda dan suami Anda menilai apakah teman putri Anda itu karakternya kuat sekali, kemudian keyakinannya sudah sangat menyimpang sehingga dikhawatirkan mempengaruhi putri ibu, atau justru sebaliknya, putri ibu yang karakternya kuat, akidah yang kuat, dan bisa mendakwahi, diharapkan bisa mendakwahi temannya itu. Kalau misalnya bisa diharapkan bisa mendakwahi, justru akan mendatangkan pahala. Maka di sini perlu kearifan dan perlu mempelajari kondisi yang ada. Dari pendengar radio yang lainnya, silakan. Nikah dulu apa haji dulu, Bu Nibu? Ya tergantung kondisi Anda. Apakah Anda ini sudah kepepet untuk nikah atau tidak? Ya. Jadi kan ada sebagian laki-laki itu memang wis kebelet banget. Ya. Kalau misalnya ditahan-tahan bahaya. Ya. Kalau seperti itu ya nikah dulu aja. Kalau kayak gitu ya nikah dulu aja. Tapi kalau misalnya orang kebelet banget, ya tidak terlalu mendesak. Ya, masih bisa menahan dan juga lingkungannya tidak mengkhawatirkan karena lingkungan yang Islami misalnya, maka ini tidak apa-apa untuk berhaji dulu ya, tidak apa-apa untuk berhaji dulu. Tapi kalau misalnya kondisinya kayak yang saya sampaikan tadi sudah sangat mendesak, maka ya menikah dulu demi menghindarkan dari perbuatan yang tidak terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini saya ada titipan pertanyaan dari teman yang tidak bisa datang ke sini. Yakni, saudaranya itu ada yang diajak bekerja sebagai supir ambulan di salah satu rumah sakit. Kebetulan rumah sakit itu akidahnya beda. Jadi, artinya itu tetap menunggu jawaban dari teman saya. Katanya suruh menanyakan sama Pak Ustaz saya. Okay. Itu saya yang dititipkan. Okay. Jadi pertama, kedua kalinya ada titipan juga dari ibu-ibu karyawati. Katanya minta waktu, kapan diberi waktu untuk ibu-ibu karyawati juga bisa mengaji. Seperti ibu-ibu yang kebetulan tidak bekerja seperti saya ini, Senin pagi ada kesempatan Ustaz. Begitu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama untuk pertanyaan tentang bagaimana hukumnya bekerja sama non muslim. Ini secara umum saja, bekerja kepada non muslim. Bekerja pada non muslim seandainya di dalam bidang yang dihalalkan oleh agama, boleh secara asal hukumnya. Bekerja kepada non muslim, misalnya kepada non muslim yang jualan barang kelontong, misalnya ada supermarket misalnya, atau misalnya ada apotek punya non muslim, kita bekerja di situ, berarti jualan obat halal napa mboten? Halal. Jadi kalau pekerjaannya, inti pekerjaannya halal, tidak apa-apa bekerja di situ secara asal, itu boleh. Atau misalnya orang itu bekerja seperti saya katakan tadi adalah misalnya toko apotek atau toko kelontong atau yang semisalnya, itu tidak mengapa. Tapi kalau misalnya jenis pekerjaannya itu haram, misalnya di pabrik membuat minuman keras misalnya, wah itu nggak usah non muslim, muslim yang punya pun kita nggak boleh bekerja di situ ya. Jadi tergantung jenis pekerjaannya halal atau tidak. Nah sekarang menjadi sopir ambulan itu halal apa mboten? Halal, tidak apa-apa secara asal. Tidak apa-apa secara asal. Kasih garis bawah kata-kata secara asal. Berarti kalau kita kasih tahu, kita kasih catatan secara asal, kadang-kadang tidak boleh. Kadang-kadang tidak boleh. Kapan itu? Contoh, kalau misalnya rumah sakit itu membawa misi kristenisasi misalnya, ya, mengajak orang supaya masuk ke dalam agama lain, misalnya, ini contoh. Nah, kalau misalnya ada membawa misi seperti itu, dan kita sebagai karyawan juga didekati untuk pindah agama, ya, dan itu mungkin sudah kejadian, bukan cuma karyawannya, bahkan pasiennya juga dipengaruhi seperti itu. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti apa yang saya sebutkan tadi, maka tidak sepantasnya seorang muslim masuk ke dalam pekerjaan yang bisa membahayakan agamanya. Maka jawabannya, hukum asalnya boleh, tapi dalam beberapa kondisi, kalau memang itu bisa membahayakan agama, karena kita nanti akan terpengaruh, ikut berpindah kepada agama yang lain, na'udzubillahimin, maka menjadi hukumnya tidak boleh. Sekarang tinggal Anda cek, Anda nilai apakah termasuk jenis yang pertama atau jenis yang kedua. Wallahu a'lam. Kemudian untuk ibu-ibu karyawati, maksudnya mungkin yang PNS nggih, itu kapan pengajiannya Ustaz? Kalau hari Senin kami kan nggak bisa masuk, kami harus masuk kantor, harus ngajar. Ya, kesempatannya memang baru hari Senin yang bisa untuk pagi-pagi, tapi insya Allah ada pengajian di luar jam kantor. Kapan itu? Rabu malam Kamis, ya. Masih bisa insya Allah Rabu malam Kamis, tidak lama kok. Mulai dari ba'da maghrib sampai isya saja, habis isya sedikit pertanyaan. Itu alternatif buat ibu-ibu yang mungkin PNS dan tidak bisa menghadiri pengajian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.